Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini spesial untuk kita semua. Telah hadir nanti tengah-tengah kita tiga guru kita, Ustaz Yusuf Mansur, Syekh Ahmad Khalil dan juga Syekh Ali. Nanti kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Semoga saja tausiah mereka mampu mengubah kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, untuk mendapatkan keberkahan acara ini, sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul fatihah. Semoga setiap hajat dan doa kita senantiasa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja kita dengarkan tausiah dari tiga guru kita, Ustaz Yusuf Mansur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya waktu saya kasih sama Syekh Ali dan Syekh Ahmad. Kita jarang-jarang kedatangan guru-guru yang Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh berkah buat Indonesia dan buat negara-negara yang melihat, Brunei, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, bahkan sahabat-sahabat di Australia yang saat ini juga online di Qatar, di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dari teman-teman tenaga kerja. Mudah-mudahan hari ini betul-betul menjadi hari yang barokah buat kita semua. Siapa tamu kita yang ada di tengah, nanti Syekh Ali yang akan bercerita. Baik, jangan harap saya bicara pada hari ini, saya pengen ngedengar, termasuk nanti Syekh Ahmad kita minta ya dari Syekh Ali untuk ngaji bareng 1-2 surah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سنت مرندوكان المرحوم TPI يعني الحمد لله MNC sekarang مرحوم كان sudah الحمد لله cukup lama tak kemari tapi selalu MNC dan jamaahnya ada di dalam hati. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jujur saja yang mengembangkan dan menjuangkan program kegiatan MNC untuk jamaah semua di mana berada ini Ustaz Yusuf Mansur. Jadi beliau Masya Allah sangat menjuangkan bagaimana mendatangkan ya macam Syekh Ahmad. Kalau saya jangan dihitungkan ya, karena saya sebagai hamba Allah yang daif. Ya, cuma datang mampir saja silaturrahim. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita semua kemuliaan mendatang seorang dari Madinah. Cukup orang tuanya terkenal, malah melahirkan banyak murid-murid di seluruh dunia ini. Di antaranya para imam-imam besar Masjid Nabawi, Masjidul Haram. Dan kakaknya beliau ini satu imam besar Masjid Quba. Yang satu lagi imam besar Masjid Qiblatain. Coba bayangkan masjid yang terutama di kota di Tanah Suci, Madinah. Ini yang dipegang oleh keluarga beliau. Dan ini karena kesibukannya untuk melayani dia punya keluarga dan khususnya orang tuanya. Mudah-mudahan insyaAllah kami berjuang dengan Syekh orang tuanya sama keluarganya menjadikan insyaAllah salah satu imam besar di Masjid Nabawi di bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah beliau ini lahir besar di Madinah. Dan memang kedatangan Syekh Khalil sama anaknya Syekh Ahmad ini untuk satu, bagaimana umat Islam di Indonesia dan seluruh manusia walaupun beda agama bisa hidup damai dan bisa bersatu agar memakmurkan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran. Sebagaimana terwujud Darul Quran PPPA di Indonesia, sebenarnya sudah ada contohnya Darul Quran di Madinah. Ada Darul Quran di kota Madinah yang diciptakan oleh guru kami semua, orang tuanya Syekh Ahmad ini. Yang belum ada, subhanallah, yang namanya belajaran Al-Quran di Tanah Suci, yang pertama membawa dan menyebarkan Al-Quran di Tanah Suci di sana, itu bapaknya beliau. Dan menamakan yayasan atau membawa belajaran Al-Quran itu Darul Quran. Jadi senang hatinya beliau begitu datang ke Indonesia, berjumpa dengan Ustaz Yusuf Mansur dan sempat mampir ke pesantrennya. Dan insya Allah nanti siang juga untuk mengajar anak santri di sana, kita mampir ke Darul Quran insya Allah di tempatnya Ustaz Yusuf Mansur. Dan target kami semua berencana atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pesantren Darul Quran akan kita mewujudkan qari'ah di Indonesia. Bagaimana bisa menjadi anak-anak kita semua, cucu-cucu bapak ibu semua, bukan hanya menjadi hafal Al-Quran, malah memiliki suara bagaimana bacaannya imam kita tadi, sambil bisa menenangkan hati orang saat bersalat, salat tarawih, saat tahajud, saat salat lima waktu. Karena membaca Quran dalam salat dan di luar salat pasti sangat beda. Karena bisa mewujudkan qari'ah di luar salat itu yang lagunya cukup indah dan bagus, tapi jelas tidak mungkin macam qari itu bisa diwujudkan dalam salat. Karena tidak mungkin orang mengimami jamaah terus bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bubar jamaahnya lah. Ini masih istiazah sudah. Jadi ada bacaan memang dikhususkan untuk imam. Itulah yang insyaallah akan terwujud di Darul Quran pertama kali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan bantuan dari Syekh Ali sama anaknya Syekh Ahmad insyaAllah. Dan ini semuanya sebenarnya ini dari dukungan Ustaz Yusuf Mansur sendiri dan jamaah. Ni'matnya sedekah, jamaahnya yang insyaAllah sebentar lagi wisuda akbar 16 Mei. Ini juga semuanya bekerja sama, bersatu. Jangan hanya di Indonesia saja. Malah saya begitu sering ke Brunei sama di Malaysia, ternyata banyak jamaah kita juga. Banyak yang sangat luar biasa mengharapkan datang kemari menhadiri di sini di Masjid An-Nida ini. Sangat luar biasa kesayangan jamaah di mana saja. Itulah merubahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah saya akan banyak bicara dengan Syekh Ahmad yang sering setiap tahun diundang oleh Raja Qatar sama Raja Kuwait menimami tarawih, dan saya punya target dan punya niat, mudah-mudahan Allah izinkan kita mendatangkan beliau insyaallah walaupun 5 hari di bulan Ramadan yang akan datang menimami jamaah tarawih di Indonesia. Dan malah niat saya insyaallah lebih tinggi dan lebih besar lagi adalah mendatangkan salah satu mantan imam Masjid Nabawi Dr. Ayub untuk menimami tarawih di Indonesia. Kita sudah berbicara, insya Allah beliau sangat berkenan, cuma tinggal kita menunggu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berkat doa Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan balik lagi. Alhamdulillah, kita kembali. Masih sama saya kan? Alhamdulillah. Jadi, insya Allah kami insya Allah akan jamaah semua di mana berada akan dihadiri insyaallah Syekh Khalil sendiri, orang tuanya beliau sama Syekh Ahmad ini, dan saya. Mudah-mudahan ada waktu Ustaz Yusuf Mansur malam Jumat mulai dari jam 5 sore sampai habis Isya, insyaallah kita akan tadarus Al-Quran dan sedikit memberikan belajaran Al-Quran di Masjid Agung Sunda Kelapa. InsyaAllah malam Jumat yang akan datang ini besok. Kemudian Jumatnya insyaAllah yang diimami bapaknya beliau insyaAllah menimami jamaah salat Jumat. Tapi hari ini insyaAllah, hari ini ke Darul Quran kita akan silatul rahim sekalian, kita memberikan belajaran langsung oleh Syekh Khalil sendiri akan memimpin anak-anak santri. Semoga insyaAllah terwujud suara khas Madinah di Darul Quran terutama dan di seluruh Indonesia. Malah saya ingin menjadi pusatnya di Indonesia dan untuk seluruh dunia. Jadi hanya bukan terkenal suara yang indah, khususnya suara khas Madinah, bukan hanya di Tanah Suci, malah orang bisa mengikuti salat bersama imam-imam orang Indonesia, tapi suaranya suara Madinah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya semua cita-cita bisa terwujud, bisa kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembangkan. Tapi saya yakin salah satu rahasia yang saya dapat penghalaman saya, semua apapun yang kita inginkan selain doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul-betul nikmatnya sedekah. Sedekah itu cukup dahsyat, khususnya kalau kita sendiri masing-masing memiliki keinginan. Kalau ingin terwujud cita-cita kita terhadap anak cucu kita dan malah di seluruh bangsa Indonesia ini yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah negara Indonesia dari segala perpecahan, segala anti kekerasan, segala musibah dan bala, semuanya kalau kita bersatu untuk Al-Quran dan bersedekah untuk mensebarkan Al-Quran, bersedekah untuk syiar Al-Quran, bersedekah untuk mewujudkan anak-anak kita dan cucu kita, malah insyaAllah terwujud keturunan kita berapapun masanya, insyaAllah akan terlimpah banyak keberkahan. Sungguh sedekahnya di antara juga doa terutama dalam suratul Fatiha, sebagaimana Rasulullah SAW, ma sa'alallaha biha ahadan illa a'ta, tidak ada yang memohon kepada Allah dalam suratul Fatiha pasti akan Allah berikan. Jadi saya harap kalau bisa kita senantiasa bersedekah, sebagaimana senantiasa saya sering mendengar Ustaz Yusuf mengingatkan niat Ustaz Yusuf Mansur. Niatnya apa? Apa yang diinginkan? Jangan hanya bersedekah tapi tidak ada cita-cita, tidak ada niat, tidak ada keinginan apa-apa. Karena Allah Maha Besar dan Allah Maha Kaya. Ada keinginan duniawi, ada keinginan akhir. Siapa yang bilang orang-orang ingin dengan sedekahnya sumbu itu tidak ikhlas? Siapa yang bilang orang-orang ingin bersedekah agar bisa mendapatkan kekayaan tidak ikhlas? Siapa yang menyampaikan kalau orang-orang bersedekah agar dia bisa mendapatkan kerjaan yang enak, rezeki yang halal, bisa diberikan kemudahan ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad SAW? Semua itu ada di dalam ajaran Islam. Tidak mungkin Islam dan Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu yang tidak ikhlas. Pasti dengan niat kita. Sebenarnya nilai ikhlas itu tergantung niat kita. Ada yang ikhlasnya tipis, ada yang ikhlasnya tinggi, bermacam-macam. Pertama kali kita berjumpa sama Ustaz Mansur waktu di bandara ini, Syekh Ahmad mengenalkan dirinya kepada Ustaz Mansur. Dia menyampaikan, saya saudaramu yang kecil, Syekh Ahmad. Ustaz Mansur menyampaikan, astagfirullahaladzim, yang kecil saya, ini yang gede kata dia. Tapi memang jalan heran, Ustaz Mansur memang badannya kecil tapi imannya yang berat. Besar iman. Saya ingat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melihat sahabat, salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud sangat kurus. Sambil diolah-olah sama sahabat, diketawain sama sahabat yang lain. Kata Rasulullah SAW, kalian mengetawain sahabatku ini, Abdullah bin Mas'ud, sungguh badannya itu malah kakinya saja lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Ya, jadi jangan dibandingkan orang gemuk atau kurus, yang penting imannya di sisi Allah. Ya, kalau saya, ya begini ya, karena banyak dosa. Tapi kalau Ustaz, Masya Allah, banyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semua yang hadir, semoga semua yang hadir dan semua di mana saja berada jamaah nikmatnya sedekah, dibanjankan oleh Allah umurnya, disihatkan badannya, diberikan kemudahan kemuliaan dunia akhirat, Semua di mana saja berada jamaah nikmatnya sedekah, yang hadir maupun tidak hadir, yang mendengar melalui kaca kita, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan dan dijadikan kita semua di sisi Allah mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Syekh Ahmad, sedikit mungkin saya sudah menyampaikan bagaimana beliau sering diundang untuk mengimami tarawih oleh Raja Qatar, Raja Kuwait, cukup terkenal juga di Emirat. Kemudian beliau memang tetap tinggal di kota Madinah. Dan alhamdulillah Ustaz Yusuf Mansur sendiri pas waktu kita umrah sama-sama sempat mampir ke rumahnya beliau, ketemu orang tuanya, ketemu para alim ulama yang ada di sana. Semoga semua jamaah nikmatnya sedekah diberikan kemudahan, rizki yang halal, yang barakah, membawa kita semua ke tanah suci. InsyaAllah haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Saya ingin sedikit mendengar suara beliau bagaimana agar kita, mungkin cukup kita ambil suratul Fatihah atau surat Yasin. 5 ayat aja surat Yasin. Gimana? Ya, 83 ayat semua ya. Ya, bagaimana? 83 ayat semua aja ya. Tapi ya, tegralah شويه من سوره ياسين. ما فتح الله عليك بس لا تسكت خليك ماشي لين يقول لك خلاص. اذا شفت في القطعة الإعلانية اذا بدأت تظهر خلاص عندها نعم من اول السورة. Mudah-mudahan dalam bacaannya beliau mendapatkan kita semua keberkahan dari Allah SWT. Naam, la, bas ma fi mana. Ba'dan nahnu nuwasil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Tidak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum. Alhamdulillah, mas. Soalnya saya melihat semua begini, jadi saya tidak tahu terbayang apa ya. Ya, saya sebenarnya biasa suka dan senang kalau mendengar suara juga Ustaz Yusuf Mansur, khususnya kalau dia membaca Qulillahumma malikal mulki. Jadi kalau ada yang telefon Ustaz Yusuf Mansur, kapan pasti yang keluar itu. Pada sekarang yang keluar lagu-lagu ini atau musik-musik, pada yang keluar ayat-ayat Al-Quran dengan suara Ustaz Yusuf Mansur sendiri. Mohon Ustaz mungkin sedikit dengan ayat Qulillahumma, boleh ya? Ya, ya, tak apa-apa lah, kasih. Atil. Qulillahumma malikal mulki lah. Masya Allah. Kalau bagian saya sadaqallahul azim ajal. Alhamdulillah kita bisa dengar suara Syekh Ahmad ya. Kita kalau di Masjid Nabawi belum tentu bisa dekat beliau. Belum tentu tatkala nanti beliau jadi imam di bulan suci Ramadan, kita belum tentu bisa bersama beliau. Karena suara saya mah gampang hari Selasa besok, suara Syekh Ali aja ya. Kita dengar suara dia. Saya sudah bilang bagian saya sadaqallahul azim ya. Tapi mudah-mudahan dalam bacaan surat Yasin tadi alhamdulillah beruntung yang sudah berniat. Karena bacaan Al-Quran harus diniatkan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Kahfi, Yasin, surah mana saja. Kalau kita berniat agar Allah menambah takwa kita, insyaAllah dapatkan. Kalau orang berniat agar menjadi orang-orang yang ahli ma'rifat, yang senantiasa menenang Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, akan Allah berikan. Orang berniat untuk bertambah ilmu akan diberikan. ingin begitu orang membaca Al-Quran, tidak ingin apa-apa, hanya ingin berkah Al-Quran, dapat berkahan Al-Quran. Ingin diberikan kesehatan, ingin diberikan kemudahan, apa saja. Di antara Al-Quran, saya selalu memperhatikan ada kaitan cukup dahsyat antara Al-Quran sama sedekah. Termasuk juga sama salat. Saya ketemu dalam membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, di antara suratul Anfal, suratul Sajdah, dan lain-lain. Saya mulai menadakan sendiri dan mengajak banyak jamaah untuk bersedekah 5 waktu. Artinya setiap salat. Berapa nilai sedekah itu terserah masing-masing. Kenapa? Karena saya melihat banyak ayat Al-Quran itu Allah mengkaitkan salat dengan sedekah. Misal contoh suratul Anfal ayat ketiga. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di suratul Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka menjauhkan tumbuh badannya dari tempat tidur untuk melaksanakan salat malam, untuk bertahajud, berdoa dengan rasa takut dan penuh harapan. Di habis itu, wa mimma razaqnahum, sebagian dari rezekinya diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di suratul Baqarah, jadi banyak. Ada suratul Anfal, ada juga di ayat suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara sifat-sifat orang yang sebenar-benar iman yang ada di suratul Anfal kan ada 5 sifat. Di antaranya itu alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis mereka mengerjakan itu, apa yang didapatkan oleh Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sungguh mereka sebenar-benar beriman. Jadi bukti keimanan kita bukan hanya sedekah di hari biasa, malah 5 waktu, artinya setiap salat. Sebagaimana di suratul A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita selalu berhiasan, artinya saat kita menghadapi untuk salat ke masjid atau laksanakan salat, selalu memilih pakaian yang bagus, yang indah, bukan sembarangan pakaian. Bagaimana kita saat menjumpai orang mulia, manusia, kita selalu berhiasan, berpakaian yang indah, minyawani. Kenapa? Karena kita ingin orang melihat kita dalam keadaan lebih baik. Apalagi kalau kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya sama Syekh Ahmad, bagaimana tandan orang sebagaimana beliau dan keluarganya beliau cukup mulia, terkenal. Gurunya, kemarin saya lagi ngobrol tadi malam sama bapaknya beliau di hotel. Dia menyampaikan dia agak sakit karena lama duduk. Saya bilang, kalau duduk berapa lama? Dia bilang 60 tahun. Duduk 60 tahun. Kok 60 tahun duduk? Apa? Karena selama 60 tahun dia mengajar Al-Quran. Coba bayangkan, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan bagaimana orang menghabiskan umurnya untuk Al-Quran. Apa yang kira-kira dapat? Pasti dapat kemuliaan. Ini Quran. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. 60 tahun berjam-jam dia duduk menghadapi murid-muridnya, mengajarkan murid-muridnya. Pasti Allah tidak mengecewakan. Ya memang Allah menghasilkan usahanya, ikhlasnya, bekerjaannya, sambil menciptakan para imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi, mala anaknya menjadi imam besar Kubah dan Qiblatain. Ini semua hasil kerja keras. Jadi orang yang ingin diberikan sesuatu harapan yang dia atau cita-cita yang dia ingin terwujud, harus ada semangat, harus ada kerja sungguh-sungguh, harus ada ikhlas di samping doa kita dan sedekah. Wallahi akan dapat apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Yang saya tadi sempat berbicara sama Syekh Ahmad, saya mau bertanya, bagaimana perasaannya beliau? Karena termasuk orang yang terpilih oleh Allah menjadi ahlu Quran. Karena orang-orang mau menjadi ahlu Quran bukan sembarangan orang. Jadi bapak ibu, saya selalu menajak semua jemaah, tolong niat saja. Karena langkah kebaikan itu mulai dari niat. Innamal a'malu berniat, mulai dari niat itu. Karena niat sebuah amalan yang kecil itu mulai dari dana niat. Dan sebesar apapun, sekecil apapun tidak akan terjadi kalau belum berniat dan belum juga dilaksanakan. Yani syu'urak اللي ممكن تقدمه للناس بحيث أن الله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون من أهل القرآن مثل والدكم وجماعتكم وأهلكم. يعني إيش ممكن تقدر تصف شيء على أساس أنه يكون نصيحة وتوجيه وموعظة للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني ما في شرف، ما في شيء أعظم ولا أشرف من حامل القرآن. يكفي أنه يعني شخص يحمل بين جنبه يعني كتاب الله عز وجل، أشرف من هذا الشيء ما في. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم يعني أخياركم. أعظم من هذا الشيء ما في. أنا أنصح إخواني، وأنا أرى فيهم يعني إذا منهم في أبنائهم في بناتهم، هم أبناؤنا وبناتنا إن شاء الله تعالى، فيهم حفظة قرآن، فيهم إن شاء الله من يقود البلد هذه لخير. فالقرآن سهل يعني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والحمد لله عز وجل يعني الله كرمنا بنعمة الإسلام والإيمان. فأنصح الجميع، القرآن يعني زي ما أقول لك ما هو صعب. في قصة أو واقعة أذكرها لك. في أحد الأخوان كنا في مكة، فكان صوته جميل ولكن ما يحفظ من القرآن شيء. فقدموه للصلاة ذيك الليلة، وكان بعد رمضان، باقي على رمضان يومين أو ثلاثة أيام. فقالوا نصلي بنا التراويح إن شاء الله في رمضان. قالوا أنا ما أحفظ القرآن. قالوا لا أنت تلاوتك وأدائك يعني يقول انك انت حافظ القرآن. الرجل هذا ايش سوى؟ اجتهد كل يوم، طال عمرك صار كل يوم يحفظ جزء، الجزء اللي يحفظه في النهار يصليه في الليل، جاء اخر الشهر هو حافظ القرآن. فالله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. dia menyampaikan saya kan bertanya bagaimana perasaannya anda menjadi orang ahli Quran. Dia bilang tidak ada yang lebih indah dari itu. Karena terpilih menjadi ahlullah, orang yang terdekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan cukup yang ada di dalam dadahnya membawa Al-Quran, diharamkan sebagaimana di hadis yang sahih, Allah mengharamkan api neraka menyentuh orang itu. Coba bayangkan. Dan dia menerangkan, bapak ibu, kalau kita belum mampu, padahal Al-Quran itu sangat mudah. Bagaimana firman Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai belajar. Mana yang mau belajar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah. Dan beliau menyampaikan, kalau kita merasa belum mampu, jangan sampai ketinggalan anak dan keluarga kita, anak dan cucu kita, laki maupun perempuan. Malah dia mendoakan dia bagaimana anak dan anak bapak ibu, dia mengucapkan tadi, saya juga menganggap anak Indonesia menjadi anak saya, laki maupun perempuan, mendoakan agar menjadi benar-benar ahli Quran. Semoga dengan semangat kita, bersungguh-sungguh kita, dengan ikhlas kita di mana berada, membawa Indonesia menjadi Indonesia Al-Quran yang ma'mur dengan Al-Quran. Di mana saja kita mendengar Al-Quran, insya Allah akan terlimpah banyak keberkahan dari Allah SWT. Dan dia membuktikan ada sebuah cerita. Seorang muda, bunyi suara kalau baca Al-Quran luar biasa indahnya, tapi belum hafal Al-Quran. Begitu jamaah pernah mendengar suaranya, didorong dia menjadi imam. Salat maghrib waktu itu atau salat isya, kemudian terharu sekali jamaahnya. Sampai hampir 2 hari kemudian mau masuk bulan puasa, jamaah pesan, ya udah antum jadi imam kita bulan Ramadan. Gimana ini saya jadi imam? Ini kan kalau di sana kebiasaan kalau orang jadi imam harus hafal, khususnya tarawih. Ya, kalau di sini ya masih mudah-mudah lah yang gampang al-hakumut takatsur sambil Kulhu kulhu, ya ada apa-apalah standar-standar apa yang kita mampu ya. Tapi intinya banyak ulama tidak membolehkan kita baca Al-Quran kalau mengimami tarawih membaca dengan Al-Quran. Jadi lebih baik, ya lebih baik walaupun sebagian menganggap makruh itu, lebih baik yang mengimami terkhusus kalau jamaah banyak. Kalau sendiri baca Al-Quran tidak masalah untuk belajaran kita setiap malam agar misal bisa khatam setiap malam. Tapi kalau sebagai imam harus memberikan contoh. Jangan dia sebagai imam malah menjadi orang yang paling malas tidak menghafal Al-Quran. Mengimami tarawih dengan Al-Quran. Lebih baik salat sendiri di rumah, dia baca Al-Quran sendiri. Bukan memimpin jamaahnya. Dia membawa ada cerita satu orang dari Makkah, temannya beliau. Karena dia punya suara bagus sekali, didorong sama jamaah mengimami tarawih. Dia bilang, saya tidak hafal. Bukannya antum imam, antum punya suara bagus, tak mungkin dengan suara yang seperti ini, masa tidak hafal Al-Quran. Udah, kami tidak mau tahu. Akhirnya dia merasa sudah terpaksa, tidak ada jalan keluar. Subhanallah, dia hafal setiap hari satu juz. Mulai dari pagi sampai sore. Apa yang dia hafal pagi, siang, hari, sore, hari, dia pakai imam tarawih malam hari. 30 hari, 30 juz. Hafal Al-Quran. Jadi dalam satu Ramadan, ini sebenarnya saya ketemu banyak rahasia dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya kalau ada sesuatu kebaksaan ya, terbaksa. Kadang-kadang saya terusulan saja ya, mohon maaf, di Indonesia terlalu manja. Ya, kalau tidak dibaksa, ini coba di Palestina. Lebih dari 15 ribu di kota Gaza saja hafal Al-Quran. Penduduk Libya, sekarang yang lagi diserangi ya, bermacam-macam keadaan mereka di sana. Penduduknya 6 juta. Yang hafal Al-Quran 30 juz 1 juta. Coba bayangkan. Berarti kalau dibandingkan kalau di Indonesia 230 juta atau 200 lebih, seharusnya hafal Al-Quran berapa? 100? 100 juta. Walaupun kalau tidak juz 30, kalau tidak 30 juz, tidak apa-apa juz 30. Yang penting ada hafalan. Ada walaupun sedikit. Jangan sampai kita orang tidak punya sama sekali Al-Quran. Nah, itu membuktikan cerita tadi dari beliau, kemudahan orang kalau ingin benar-benar ikhlas menghafal Al-Quran. Semoga semua menjadi ahlu Quran dunia dan akhirat. Nah, silakan yang mau lewat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya'ali ini tetap meminta kita membaca kulillahumma. Ya sudah, ini jadi doa buat bersama. Buat jamaah yang dirahmati Allah, saat ini yang hidupnya lagi terpuruk, mudah-mudahan Allah angkat dengan pembacaan surah Ali Imran ayat 26-27. Dan mudah-mudahan yang lagi ekonominya jatuh, mudah-mudahan bisa bangun, bangkit kembali. Buat yang pernah mengecewakan orang tuanya, mudah-mudahan orang tuanya menjadi redha. Yang pernah mengecewakan istrinya, istrinya juga jadi redha. Yang pernah mengecewakan orang lain jadi redha. Yang pernah mengecewakan suaminya, suaminya menjadi redha. Dan mudah-mudahan kita semua yang pernah mengecewakan Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah dan Rasulnya pun menjadi redha. Syekh, ana baca dikit nanti jamaah ikut ya. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل وتولجوا النهار في الليل وتخرجوا الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan nanti doa terakhir dipimpin sama Syekh Ahmad sekaligus nanti mengakhiri kita punya acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat Syekh Ahmad, panjang umur buat ayahnya Syekh Ahmad, Syekh Khalil, dan panjang umur juga buat Syekh Ali dan keluarganya. Mudah-mudahan doa ini nanti menjadi doa buat masyarakat seluruh pemirsa Nikmat Sedekah. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengar bacaan dan cukup bagus Ustaz. Bukan hanya cukup bagus, malah indah bagi saya. Dan ini sudah ayat ini termasuk doa kita. Semoga senantiasa kita bisa baca dan membawa. Dan untuk jamaah nikmatnya sedekah, Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan izin Allah kita berencana i'tikaf malam Minggu di Masjid Agung Makassar. Insyaallah dengan tamu-tamu yang datang dari Madinah, kita akan ke Makassar bersilaturahim mulai hari Jumat sampai hari Ahad hari Minggu. Dan kita adakan insyaAllah i'tikaf akbar mulai malam Minggu sama kuliah duha hari Minggu pagi. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat untuk jamaah nikmatnya sedekah di mana berada. Saya mohon sama Syekh ini untuk mendoakan untuk jamaah semua yang hadir, khususnya pemirsa di mana berada di seluruh tanah air, dan di mana saja berada jamaah nikmatnya sedekah di seluruh dunia ini, semoga insyaallah doanya dapat keberkahan dari Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup minkum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim ya rab. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya nyambung jalan sebentar, kubur kemana? Masih saya nyambung doa untuk semua jamaah sekalian. Semoga insyaAllah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan dan nikmatnya suratul Fatihah, apa yang diinginkan dan diharapkan dunia maupun di akhirat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, jadikan semua jamaah nikmatnya sadaqah menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran, keturunannya menjadi ahlul Quran. Rumahnya makmur dengan Al-Quran. Hidupannya makmur dengan Al-Quran. Dimurahkan rezekinya dengan Al-Quran. Diampuni dosa-dosanya dengan Al-Quran. Ya dal jalal wal ikram. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Jadikanlah kami bersama-sama orang salih hari kiamat. Ya Allah, di antara kami yang hadir pemirsa jamaah nikmatnya sedekah, yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Sehatkan badannya. Ya Allah, yang membawa dosa, ampuni dosanya. Tutupilah aibnya. Ya Allah, yang punya hajat, ya Allah, penuhi hajatnya. Berilah, ya Allah, kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kuatkanlah iman kami lahir dan batin, ya Dzal Jalal wal Ikram. Selamatkanlah langkah-langkah kami, ya Allah. Bahagiakanlah kami dalam keluarga kami, dunia akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, murahkan rezeki kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah. Berilah kemudahan, kemuliaan. Bisa ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada jamaah nikmatnya sedekah di mana berada, kemudahan ke tanah suci, ya Allah. Haji dan umrah, ya Allah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah negara Indonesia, ya Allah. Makmurkan negara Indonesia dengan iman, makmurkan dengan taqwa, limpahkan keberkahan langit dan bumi, ya Allah, untuk negeri Indonesia, ya Allah. Jadikan negara Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkan, ya Allah, Indonesia dari segala bala dan musibah, dari anti kekerasan, dari perpecahan, dari bermusuhan. Jadikan umat Islam yang bersatu, manusia hidup damai dan sejahtera, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, mimpinlah kami dalam kehidupan ini, ya Allah, sampai akhir hayat. Dan jadikanlah kami bersama Nabi Muhammad hari kiamat. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kemudahan sama-sama berkumpul di acara nikmatnya sedekah, ya Allah. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama masuk surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan kegiatan nikmatnya sedekah. Ya Allah, ijabalah doanya. Ya Allah, jadikan segala dakwahnya menjadi amal ibadah, menjadi sedekah jariah, ya Allah. Berilah kepada kami, ya Allah, rizki agar senantiasa bersedekah, ya Allah, yang membawa kami selamat dunia akhirat, yang senantiasa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, dengan sedekah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, Rabbana ighfir lana wa li walidina. Ya Allah, rahmati dan ampunilah orang tua kami, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami mulia di sisimu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampunilah saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, yang hidup maupun yang telah wafat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah dan mimpinlah ulama kami, ulama di Indonesia, ya Allah. Satukan ulama Indonesia, kuatkan ulama Indonesia. Ya Allah, jauhkan ulama Indonesia dari perpecahan, ya Allah, dari masail khilafiyah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Kuatkan dan satukan lahir batin, ya ulama Indonesia, ya Rabbal Alamin, dalam para da'i Indonesia, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafari ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sampai ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Jangan lupa wisuda akbar tanggal 16 Mei di Masjid At-Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.